بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب المزاح. Melanjutkan pembahasan kita yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab al-ulfah, yang kemudian telah kita baca ucapan daripada sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang terdapat padanya an-ni'amu tukfar war-rahimu tuqta' walam nara mithla taqarubil qulub, yaitu nikmat-nikmat itu kebanyakan manusia kufur kepadanya, begitu juga rahim, hubungan kekerabatan diputuskan, dan banyak di antara manusia demikian keadaan mereka. Kemudian kata Ibnu Abbas, kami tidak pernah melihat lebih indah dan lebih baik seperti manusia saling mendekatkan hati mereka, dan ini adalah hakikat daripada al-ulfah. Qala babul mizah. Bab selanjutnya adalah bab al-mizah. Al-mizah adalah diambil dari kata maziha, yamzahu, mazhan, ya, yang maknanya secara bahasa adalah da'abah. Da'abah dibaca da'abah atau di'abah, yang maknanya adalah apa? Lawan kata daripada bersungguh-sungguh, itu bermain-main. Lawannya apa? Al-jid, bersungguh-sungguh. Adapun secara istilah syariat, artinya al-mizah itu adalah al-mubasatah ilal ghair ala jihati talattuf, yaitu seseorang bersikap sederhana, ya, mudah, ya, dengan candaan-candaan kepada selainnya ala jihati talattuf, dari sisi apa? Dari sisi berlemah lembut kepada mereka, duna adhiyatin, tanpa ada di sana, Pak, tanpa ada di sana gangguan kepada orang lain. Ini maknanya mizah. Artinya dia adalah sebuah candaan untuk mendekatkan hati, ya, sehingga tidak keras dan tidak kaku. Maka di sana diadakan sedikit bercanda dengan saudaranya, dengan sesama ahlul iman, dengan sesama ahlul Islam. Maka inilah makna al-mizah. Beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya al-mizah ini bagian daripada agama. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya sekian dalil yang menunjukkan dan menetapkan bahwasanya mizah ini bagian daripada din, bagian daripada agama. Adapun al-mizah, ya, al-mizah di antara dalilnya sebelum kita baca yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di antaranya sebuah hadis yang datangnya dari Ibnu Umar dan yang semisal dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyatakan, ya, "Inni la amzah." Aku ini bercanda, kata Nabi SAW. "Wala aqul illa haqqan." Dan aku tidak berkata kecuali benar. Artinya dalam candaan Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah hak. Itu adalah apa? Adalah hak. Maka di sana dibedakan ya. Candaan yang di sana menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kasih sayang dengan terwir. Karena sebagian orang terkhusus di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini subhanallah, mereka menyebut dengan istilah apa? Prank ya. Istilahnya prank. Di prank. Hakikatnya itu adalah dusta dan kadzib ya. Atau setidak-tidaknya itu adalah tarwir, menakut-nakuti manusia ya. Nabi SAW satu ketika berjalan bersama sahabatnya, kemudian salah satu dari mereka tertidur dan diambil tali, diikatkan. Maka kagetlah yang tidur tadi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam di sana ketika mengetahui yang demikian, menyatakan la yahillu li mu'minin an yurawwi'a mu'minan, atau la yahillu li muslimin an yurawwi'a mu'minan. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim yang menyatakan dirinya Islam kemudian membuat saudaranya takut. Ini tarwi' namanya, menakut-nakuti saudaranya. Kemudian setelahnya tertawa terbahak-bahak. Ya, la yang bagi, yang demikian ini tidak seharusnya. Ya. Maka bedakan antara tarwi' dengan al-mizah. Ya. Adapun al-mizah, Nabi SAW pada beberapa keadaan yuda'ib ashabah. Nabi SAW bercanda, yumazih, bercanda dengan para sahabat-sahabatnya. Di antaranya mungkin jika kita ingat peristiwa saudaranya Anas bin Malik, diceritakan ya, ketika menangis Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil ini sehingga menyebabkan engkau menangis. Ini adalah bentuk candaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kemudian dari sini barakallahu fikum, para ulama membedakan. Di sana ada mizah yang tercela, ada mizah yang terpuji. Ya, ada candaan yang jelek yang terdapat apa? Terdapat unsur tarwi itu tadi, membuat saudara kita takut, membuat saudara kita gelisah. Ya, maka itu adalah mizah yang tercela. Dan sebaliknya, candaan yang membuat seseorang semakin dekat, semakin lembut hatinya, ya, semakin senang, maka itulah yang terpuji. Oleh karenanya sebagian mereka menyatakan, ya, di antara mereka adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan imtani'u minal mizah, laranglah candaan itu. Ya, kata beliau, laranglah daripada candaan taslam, niscaya engkau akan selamat. Yaitu taslam lakum, akan selamat bagi kalian. Selamat dari apa? Dari a'radnya kaum muslimin. Daripada apa? Mencela, mencobak-cabik harga dirinya kaum muslimin. Dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu mizah yang tercela, yang tidak baik ya. Dan sebaliknya, setiap yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada saudaranya, maka dahulu Al-Abbas radhiyallahu an, beliau adalah paman daripada Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau menyatakan mazih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara sunnatan, kata beliau. Nabi SAW bercanda, kemudian setelah itu candaan tersebut adalah sebagai sunnah, contoh qudwah bagi kita. Dengan tujuan apa? Ta'liful qulub. Ya. Agar kita semakin dekat, ya, semakin saling mencintai satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah juga menyatakan yang sama. Al-mizah sunnah, kata beliau. Mizah itu, bercanda itu sunnah. Tapi beliau memberikan apa catatan? Fi man yuhsinuhu, terhadap mereka-mereka yang bisa untuk bercanda. Artinya tidak membuat saudaranya sakit, tidak membuat saudaranya bersedih, ya. Fa'ala kulli hal. Kemudian ya, dikatakan oleh Ali, ya, Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menunjukkan bahwasanya mizah itu tidak seluruhnya tercela. Kata Ali, sittun minal muru'ah, 6 perkara yang termasuk harga diri yang harus kita jaga. Ya, sittun minal muru'ah. Thalatha fil hadar, 3 perkara ini ketika kita dalam keadaan mukim, tidak safar, tidak sedang dalam melaksanakan perjalanan. Wa thalathun fis safar, dan 3 perkara ketika kita sedang melaksanakan perjalanan. Adapun 3 perkara yang pertama, kata beliau, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran akan membuat wibawa seseorang terjaga. Nah, ini dalam keadaan mukim. Kemudian yang kedua, imaratul masajid, ketika seseorang menghidupkan masjid-masjid, menghidupkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Ali, ittikhad al-ikhwan fillah, dia menjadikan saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bersaudara dengan orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah. Begitu juga al-bughd fillah, kita cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, itu 3 perkara yang kedua, kata Ali, fabadluz zat, yang pertama dalam keadaan safar, artinya termasuk kita sedang menjaga diri ketika kita mempunyai 3 perkara tersebut, menjaga kewibawaan kita. Apa itu badluz zat? Kita berusaha, berupaya dalam perjalanan kita, kita menyiapkan bekal untuk diri kita. Kenapa? Di antara hikmahnya, sehingga dia tidak mengemis kepada orang lain. Dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka disunnahkan baginya untuk menyiapkan bekal dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, yaitu dia senantiasa menjaga akhlaknya. Apa yang disebut husnul khuluq, dia lakukan. Baik itu husnul khuluq kepada Allah dan kepada manusia. Baiknya akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal dengan menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan sholat, ya kita sholat. Ketika ada keringanan, ya kita lakukan. Keringanan dalam safar, sholat dipangkas, diperbolehkan untuk memangkas sholat. 4 rakaat jadi 2, yaitu syatrus sholat. Kemudian bisa dijamak, digabung antara 2 sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, diperbolehkan. Maka itu adalah mengikuti syariat, tuntunan kita ikuti. Begitu juga hal-hal yang lain yang memang dituntunkan oleh syariat yang harus kita jaga, maka kita jaga dalam perjalanan kita. Ataupun husnul khuluq kepada manusia, dengan bertutur kata yang baik, tidak mengganggu saudaranya, atau mungkin jika kita mampu untuk membantu mereka, kita bantu mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Baiknya akhlak seseorang. Kemudian yang ketiga adalah al-mizah, bercanda dalam perjalanan. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-safar qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab. Seseorang ketika melaksanakan perjalanan jauh yang disebut safar, ya. Dalam bahasa Arab disebut safar, dalam bahasa kita yaitu perjalanan jauh yang batasannya diperselisihkan oleh para ulama, ya, sebagian dari madhab Imam Syafi'i sekitar kurang lebih 80 km, ya. Ada yang menyatakan kurang daripada itu, ada yang menyatakan lebih, ya. Kemudian sebagian lagi mematok pada batas-batas kota, ya. Itulah perjalanan. Kapan kita keluar dari batasan kota kita, negeri kita, maka itulah yang disebut dengan safar, ya. Kembali kepada kebiasaan masyarakat tertentu. Azab, ya, capek. Semudah apapun, rukhsah apapun yang diberikan kepada kita, sholat sudah boleh dipangkas, puasa boleh untuk kita tanggalkan, ya. Tapi tetap capek dirasakan bagi mereka yang sering berjalan dengan kendaraan apapun, baik yang naik pesawat, naik mobil, naik motor, ya. Zaman dahulu jalan kaki atau naik unta, semuanya capek, semuanya capek, ya. Oleh karenanya di sana sebagai tasliyah, sebagai penghibur dan pelipur lara seseorang dalam perjalanan, maka di sana disunnahkan baginya as-safar, al-mizah, bercanda, fi ghairil ma'asi, selama itu tidak ada kemaksiatan padanya. Maka kembali kepada perkataan Abbas tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, sara sunnatan, dia menjadi apa? Menjadi as-sunnah. Kemudian, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana dinukilkan dalam kitab Mirqat dan Mafatih, beliau menyatakan, ya, i'lam, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, rahmatal abrar, i'lam anna al-mizah al-manhiya anhu huwa alladhi fihi ifratun wa yudawim alaih. Mizah, bercanda yang dilarang, bercanda yang tidak diperbolehkan adalah yang terdapat padanya ifrat. Dia mengurangi, ya, mengurangi dari atau lebih daripada yang diwajibkan atau yang disyariatkan, ya. Terdapat padanya ghulu, berlebih-lebihan, bahkan sampai mencoreng kehormatan saudaranya, menjatuhkan saudaranya. Wa yudawim alaih, dan dia terus seperti itu, terus seperti itu. Fa innahu yurithu dhahik, karena yang demikian ini, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, akan membuat seseorang sering tertawa, ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, ya, la tukthiru dhahik fa inna kathratu dhahik yumitul qalb, jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati seseorang. Jadi candaan yang membuat seseorang terbahak-bahak, tertawa tidak berhenti-berhenti, ala dawam terus, ya, maka ini yang terlarang. Inilah yang terlarang. Sebagaimana banyak di zaman sekarang, ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita di zaman-zaman ini, ya. Zaman-zaman yang banyak fitnah, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Banyak ruwaibidhah bermunculan, orang-orang yang jahil, manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu, tidak belajar, kemudian berbicara di majelis-majelis, berbicara di mimbar-mimbar, membolak-balik agamanya, merusak, mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang banyak tertawa. Candaan yang menyebabkan kita banyak terbahak-bahak, itulah yang dilarang di dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Wa yurithu qaswatul qalb, dan akan mewariskan seseorang, akan membuat seseorang hatinya kaku, hatinya keras, banyak tertawa. Ya. Akhirnya ketika lewat padanya ayat-ayat azab, tidak bergerak hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, tidak bergetar. Yang dimana diantara sifat seorang mukmin, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, bertambah keimanannya. Ya. Ini adalah sifat seorang mukmin. Ketika dia banyak tertawa, ini akan semakin terkikis. Akan semakin apa? Terkikis, membuat hatinya kaku akhirnya. Qala wa yushghilu an dzikrillah. Begitu juga candaan yang terlarang adalah yang menyibukkan dirinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal fikr fi muhimmatiddin, akan menyibukkan dia dari tafakkur. Dari tafakkur, dari berfikir apa yang penting dalam agamanya, apa yang disyariatkan baginya, apa yang disunahkan baginya daripada al-amal as-salihah, maka akan semakin berkurang yang demikian dengan banyak tertawa. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqat ila al-idza, dan dia akan memalingkan banyak waktu kita untuk mengganggu orang lain. Ya. Untuk mengganggu orang lain. Wa yurithul ahgad, dan yang demikian ini juga akan mewariskan kedengkian, akan menyebabkan sikap dan sifat dengki satu dengan yang lainnya dengan banyak bercanda, dengan candaan yang terlarang. Wa yusqitul muhabah wal wiqar, begitu juga akan membuat seseorang jatuh harga dirinya dan jatuh kehormatannya. Fa amma ma salima min hadhihi al-umur, adapun candaan yang selamat dari perkara-perkara yang beliau sebutkan tadi, fahuwal mubah, maka hukum asalnya boleh. Alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu 'ala nudrah, yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, limaslahatin tatibun nafs, karena maslahat yang akan membuat jiwa seseorang semakin senang, ya, semakin dekat dengan agama Allah, semakin berkurang kedengkian dalam hatinya, maka dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut dengan sunnah mustahabbah, ya, sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala haddatsana Musaddad, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Musaddad. Baik, seringkali kita lewati Musaddad. Siapa yang bisa menyebutkan Musaddad? Ad. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nama yang mudah dihafal, ya. Qala haddatsana Ismail. Musaddad menyatakan telah berkata kepada kami Ismail, beliau adalah Ismail ibnu Ibrahim bin Miqsam. Bin Miqsam al-Asadi, min al-fuqaha, thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Ayyub. Ya. Beberapa kali kita lewati Ayyub. Yang dimaksud di sini adalah Ayyub Abu Tamimah. Ya. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Masyhur dan ma'ruf, thiqah, terpercaya. Qala an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah. Ya, Abu Qilabah, beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Amr. Ya, Abdullah bin Zaid bin Amr Al-Basri Al-Azadi. Al-Basri Al-Azadi. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Ya. Wafatnya beliau, rahimahullah. Beliau termasuk ahli ibadahnya kota Basrah yang ada di Irak sana. Begitu juga termasuk ahli zuhudnya mereka. Ya, dikenal dengan Habib Zahid. Ya. Dan beliau, ya, sebagaimana disaksikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, rahimahullah, thiqah, terpercaya. Bahkan Ayyub As-Sikhtiyani bersumpah, kata Ayyub As-Sikhtiyani, wallahi minal fuqaha, demi Allah beliau ini termasuk ahli fikih, ya, termasuk ahli fikih dzawil albab, yang menggunakan basirahnya, ya, menggunakan akalnya, rahimahullah rahmatal abrar, yang kemudian beliau ini dikenal lari daripada qadha, lari daripada apa? Mahkamah. Beliau tidak mau ditunjuk sebagai penguasa atau pemimpin di sebuah daerah. Dan hakikatnya barakallahu fikum, demikian keadaan generasi terbaik umat ini. Kalau kita kembali kepada sejarah mereka dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kebanyakan mereka lari berusaha untuk tidak ditampakkan sebagai seorang pemimpin. Tidaklah mereka menjadi seorang pemimpin kecuali karena terpaksa. Ya, karena terpaksa memang dipilih dan tidak ada lagi yang lebih daripada mereka. Ya, dari sisi keilmuannya. Wa illa aktsaruhum dan aghlabuhum lari daripada dipilihnya mereka sebagai seorang penguasa. Ya, hakim di sebuah daerah, di sebuah desa atau negeri. Naam. Termasuk beliau ini, termasuk Abu Qilabah rahimahullah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun juga demikian. Beliau pun juga demikian. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang yang paling tahu atas apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, innakum satahrisuna alal imarah, kalian ini kelak akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, kalian akan berlomba-lomba, kata Nabi SAW, watakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan yang demikian ini kelak akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Fani'mal murdi'ah, kata Nabi SAW, wa bi'sat Fatimah. Maka ni'mah al-murdi'ah, maknanya yaitu nikmat itu sejenak. Artinya ketika mereka merebut kekuasaan, mengambil, berusaha untuk dijadikan seorang pemimpin, nikmatnya itu ibarat anak yang sedang nyusu kepada ibunya. Sebentar saja, akhirnya penyesalan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini gambaran di zaman sekarang, subhanallah, waqa'a bimithli ma akhbar, terjadi sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, baik itu berlomba-lomba untuk jadi kepala desa, bahkan tidak sedikit dari mereka yang gila. Ya, kenapa? Karena uangnya habis gara-gara apa? Kampanye. Tidak sedikit dari mereka yang berlomba-lomba untuk jadi bupati. Ini kelasnya lebih lagi. Ya. Kalau kepala desa mungkin hitungannya puluhan juta, kalau bupati hitungannya apa? Ratusan juta. Ada lagi jadi gubernur, ada lagi jadi apalagi, bahkan sampai presiden. Ya, ini tidak terhitung berapa yang harus dikeluarkan. Dan tidak sedikit dari mereka yang menyesal di akhirnya karena apa? Karena Allah tidak mentakdirkan itu. Ya. Hakikatnya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, ya. Fa'ala kulli hal, kita dituntut untuk senantiasa bertawadhu, menjauhi perkara-perkara tersebut. Kenapa yang demikian? karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian itu adalah bertanggung jawab dan akan ditanya atas rakyat, atas tanggung jawab yang diberikan kepada kalian. Fal amiru ra'in, seorang penguasa yang memegang wilayah, dia akan bertanggung jawab, akan ditanya kelak yaumul qiyamah, apakah dia sudah memberikan yang terbaik, apakah dia sudah membawa masyarakat yang ia berada di atas mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, apakah dia sudah mengajarkan kepada mereka atau membuat mereka berada di atas akidah yang benar, berada di atas pemahaman yang benar. Jika tidak, itu akan dipertanyakan kelak yaumul qiyamah. Ya, berat ya, beban yang berat. Inilah ya hakikatnya manusia ini ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala tawarkan amanah ya, alas samawati wal ard wal jibal. Allah tawarkan kepada mereka amanah ini, namun mereka enggan untuk menerimanya. Wa hamalahal insan, kemudian amanah itu dipegang dan diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan jahil ya. Ala kulli hal ya, di antara mereka adalah Abu Kilabah rahimahullah. Qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, dan sering sekali kita lewati beliau Anas bin Malik, anaknya daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Qala ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisa'ihi, Nabi sallallahu datang ke sebagian istri-istrinya, wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan bersama mereka Ummu Sulaim. Dalam riwayat di sini Nabi SAW sedang melakukan perjalanan safar bersama salah satu daripada budaknya. Qal faqala, kemudian Nabi pun berkata, ya Anjasyatu, wahai Anjasyah. Anjasyah ini adalah nama budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwaidan sauqaka bil qawarir, wahai Anjasyah, pelan-pelan ya, pelan-pelan sebagaimana engkau menyetir, artinya menyetir yang membawa binatangnya, yang mengarahkan onta dalam perjalanannya, sebagaimana ketika engkau membawa botol-botol ya, botol dari kaca, artinya kaca itu ketika jatuh dia akan pecah. Disuruh oleh Nabi SAW pelan-pelan, sebagaimana engkau membawa botol-botol ini. Maksudnya al-qawari di sini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang apa? Sedang bercanda. Ya. Nabi sallallahu pada saat itu sedang bercanda. Namun sekali lagi Nabi sallallahu tidak berbicara kecuali hak. Tidak berdusta sama sekali. Qala Abu Kilabah, kemudian berkata Abu Kilabah, fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi, qawluhu sawqaqa bil qawarir. Kemudian Abu Kilabah menyatakan Nabi sallallahu di dalam hadis ini berbicara dengan sebuah kalimat yang jika salah seorang dari kalian mengucapkannya, niscaya akan dianggap aib, akan dianggap tercela, yaitu sauqaka bil qawarir, yaitu ucapan Nabi SAW sauqaka bil qawarir. Ini adalah sebuah candaan daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin karena dahulu banyak di antara mereka menganggap candaan itu dilarang, maka beliau pun menyatakan ucapan yang semisal ini untuk menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali bercanda dengan para sahabat-sahabatnya, dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang mulia ini ya, terdapat bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil atas bab yang beliau letakkan di sini, yaitu bab candaan. Bahwasanya candaan itu tidak selamanya terlarang. Terkadang dibutuhkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan apa? Dengan budak dan juga dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat ya, dalam riwayat yang lain di sana dikatakan bahwasanya Anjasyah tersebut sedang membawa ontanya dengan mengeluarkan suara, melantunkan sebuah suara yang dengan suara tersebut biasanya membuat onta-onta tersebut semakin cepat berjalan. Maka Rasulullah pun menyatakan ruwaidan, hati-hati wahai Anjasyah, pelan-pelan, karena yang kau bawa ini diibaratkan gelas-gelas kaca, atau ibaratkan apa, botol-botol yang dibuat dari kaca. Banter sedikit jatuh, piar pecah. Ya, ini adalah ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengibaratkan istri-istrinya, yaitu nisa'in Nabi sallallahu, dan juga keumuman para wanita dengan ibarat tersebut. Kenapa? Karena di sana perempuan ini dikenal lemah. Ya, dikenal apa? Lemah. Bagaimanapun keadaannya seorang wanita, sekuat apapun mereka, ya, maka ada titik yang dimana mereka ini tetap dikatakan sebagai manusia yang lemah. Sebagian mereka diberikan kekuatan pada badannya, namun terkadang tidak diberikan kekuatan pada pikiran dan akalnya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan tentang wanita ini apa? Mereka ini lemah akal dan agamanya. Ya, mereka ini lemah akal dan agamanya. Begitu juga di sini, di dalam hadis ini terdapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah bagi kita di dalam memperbaiki tutur kata, di dalam memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Ya. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan. Namun subhanallah, dari peringatan Nabi sallallahu membuat orang lain senang. Membuat orang lain senang dengan bercanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga terdapat bahwasanya terkadang menyampaikan kepada manusia itu juga dibutuhkan dengan cara-cara yang diajarkan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan candaan, terkhusus kepada orang-orang yang kaku, ya, orang yang kasar, orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Maka perlu di sana apa? Sedikit dimasukkan candaan, dengan harapan dan tujuan biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya qala, itu hadis selanjutnya, kita masih berada pada bab al-mizah ya. Syahidnya pada hadis ini beliau ingin berdalil bahwasanya Nabi SAW juga bercanda. Qala haddatsana Abdullah bin Shalih ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Abdullah bin Shalih. Beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abdullah bin Shalih Al-Juhani. Ya. Al-Juhani, hadisnya makbul, diterima oleh para ulama. Qala haddatsani Al-Layth. Berkata Abdullah bin Shalih, telah berkata kepada kami Al-Layth bin Sa'ad. Ya, Layth bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi. Beliau dilahirkan pada tahun 94 Hijriah dan wafat pada tahun 175. Dikatakan oleh para ulama, termasuk di antara mereka Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Beliau adalah seorang imamun hafid, seorang imam, seorang ulama hafid, ya, hafal ratusan ribu hadis. Ya, Al-Layth bin Sa'ad qala haddatsani Ibnu Ajlan. Layth menyatakan, berkata kepada kami, kepadaku Ibnu Ajlan. Siapa di sini Ibnu Ajlan? Ada yang ingat? Sering kita lewati Ibnu Ajlan. Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi. Ya, thiqah. Qala an abihi, dari bapaknya, dari Ajlan. Au Sa'id, nah, ini ragu dari perawi, dari bapaknya, bapaknya Muhammad bin Ajlan, atau dari Sa'id. Sa'id di sini yang dimaksud adalah Sa'id bin Kaisan. Ya. Sa'id bin Kaisan Al-Makhburi, thiqah, terpercaya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, yaitu maksudnya para sahabat, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka tuda'ibuna, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan kami. Qala, maka Rasulullah pun berkata, inni la aqulu illa haqqan. Artinya ketika mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau sendiri juga bercanda dengan kami. Maka Rasulullah pun mengingatkan mereka, saya tidak pernah berucap atau tidak pernah bertutur kata kecuali kebenaran, ya, kecuali al-haq yang keluar dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam berkata dusta? Bagaimana Nabi SAW berkata selain daripada al-haq? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah yang diucapkan itu adalah dari hawa nafsunya, namun yang dikatakan adalah wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin Nabi SAW berkata selain al-haq. Orang satu-satunya di muka bumi ini yang diambil ucapannya secara mutlak adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam candaannya pun mengandung hikmah, mengandung hikmah, mengandung ibrah, mengandung pelajaran, sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallam kepada Anjasyah. Ya. Bercanda kepadanya, di sana ada dimasukkan apa? Pelajaran-pelajaran, sehingga mereka pun mengambil ibrah dari candaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini juga terdapat barakallahu fikum, bahwasanya manusia ini tidak bisa senantiasa kaku-kakuan dan tidak ada candaan dalam pertemanannya. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah aturan-aturan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi tadi yang kami sampaikan, itu adalah keumuman daripada aturan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai daripada candaan kita melampaui batas, ya, sampai kepada derajat atau tingkatan ghulu, atau jangan sampai dengan candaan kita kemudian kita melukai orang lain, baik secara fisik ataupun secara harga diri. Kita teringat kepada sebuah hadis, ya, kisah Hamdalah bersama Abu Bakar, yang dimana mereka ini merasa diri mereka ketika berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka serius terus, seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling takut terhadap neraka, ya, seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling baik, ya, Namun ketika di rumah mereka, mereka pun bercanda dengan anak mereka, dengan istri mereka, mereka pun bingung. Dan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyatakan sa'atan wa sa'atan ya hamdalah, sesekali ya hamdalah demikian, sesekali begini bercanda, sesekali serius. Ketika keadaan kalian sebagaimana apa yang kalian sampaikan, niscaya kata Nabi SAW malaikat akan berjabat tangan dengan kalian dan kalian berada di tempat tidur kalian. Ya. Tidak ada artinya orang yang terus datar, tidak. Sesekali butuh senyuman, butuh candaan, ya. Kita atur kata kita, cara kita berbicara. Jangan sedikit marah melihat yang salah, kok begini, ini kok begitu, ya. Subhanallah, inilah ya, manusia ya, butuh sesekali kita tasliyah dan bercanda kepada saudara kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tinggal 1 menit lagi kita memasuki waktu Isya. Yang ingin nyetor angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taib. Insyaallah setelah azan disetorkan. Tafadhol azan dulu, sudah masuk waktu Isya. Baik, berdiri semua yang setor. Fadhol. Naam. Fadhol, Yazid, dari Yazid mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, babul ulfa. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an ni'amu tukfar wa rahimu tuqda'u wa lam nara mithla taqawmi bil qulubi. Jazakallah khair. Fadhal, selanjutnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Salim, tafadhol. An-ni'amu والرحم تقطع تقارب بابا تقارب القلوب. طيب جزاك الله خير. تفضل سفيان. باب الألفة. بارك الله فيك. فضل أرمان. Jazakallah khair. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. النعم تكفر. بارك الله فيك. ثابت تدي. تفضل هشام. بارك الله فيكم جميعا. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita dengarkan di malam hari ini sebagai tambahan ilmu bagi kita dan pemberat daripada amalan soleh kita kelak yaumul qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.